mohon ampun pada Tuhan. Dia beri keampunan, dia beri kesempatan, dia beri keadilan, dia beri pengetahuan, dia dari hidup percuma walau terbuang ke dunia. Pada Tuhan dimohonkan bagi anak kecucunya. Petunjuk dan